Tanpa sengaja kita bertemu, kau masih seperti yang dulu. Tapi kau tak tahu ku di sini, ku tak mampu untuk menghampiri. Selama ini kau tak sadari, takdir kita bukan untuk bertahan. Walaupun sakit untuk dijalani, karena kau tak pernah kulupakan. Tatapanmu, senyumanmu, jeru nafas di telingaku. Sentuhanmu, pelukanmu, pernah membuatku sempurna. Untuk bertahan, walaupun sakit untuk dijalani, karena kau tak pernah kulupakan. Tatapanmu, senyumanmu, jeru nafas di telingaku. Sentuhanmu, pelukanmu, pernah membuatku sempurna.